وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة خطبة سورة الفرقان yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan yang menakjubkan ini, mari kita lantunkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan siang dan malam, yang telah menciptakan matahari dan bulan, yang telah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan bebatuan, yang telah menciptakan daratan dan lautan, yang telah menciptakan pegunungan dan jurang-jurang. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah mengatur seluruh pergerakan alam semesta ini dengan ketelitian yang sempurna. Tak ada cacat sedikit pun. Sebab dialah Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna, sehingga seluruh benda-benda di jagat raya ini berada posisinya masing-masing dengan sangat serasi, selaras dan indah. Jamaah sholat, sholat gerhana kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat langka ini pula, di mana Allah Azza wa Jalla menakdirkan terjadinya gerhana bulan dengan durasi yang cukup lama, mari sejenak kita merenungkan, mentadabburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Pada kesempatan yang sangat fenomenal ini pula, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, baik dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan nampak. Sungguh tiada yang lebih mulia bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla kecuali hidup dalam keadaan beriman dan bertakwa. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah seperti debu-debu yang berterbangan tiada guna. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah gumpalan daging dan tulang yang berjalan tanpa arah. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah menjadi manusia calon-calon neraka wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau pernah menjumpai gerhana matahari, kemudian beliau memanggil para sahabatnya dan mengajak mereka untuk melaksanakan sholat gerhana. Kemudian dia diikuti dengan khutbah gerhana, yang mana khutbah beliau sangat menggetarkan jiwa kepada para sahabat. Di antara nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ketika dia khutbah, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah." لا يتسقان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang, keduanya tidak gerhana karena kelahiran seseorang. Maka apabila kalian melihatnya, laksanakanlah salat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hikmah terbesar dari adanya fenomena gerhana bulan atau gerhana matahari adalah sebagai ancaman dan peringatan untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dari segala bentuk tindak burukan, dosa, perbuatan keji, pelanggaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita saksikan sekarang ini merupakan peringatan bagi kita semua, kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun kita berada. Bukan kejadian yang lewat begitu saja, namun ada arti dan ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyar min Allah an yazni 'abduhu aw tazni 'amatuhu. Ya umat Muhammad, law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala apabila seorang laki-laki atau perempuan berzina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu apabila salah seorang dari hamba-Nya berbuat kemaksiatan. Kita bisa bayangkan apabila kedua orang tua sedang mengharapkan anaknya untuk menjadi orang yang sukses, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian dia tahu bahwasanya putranya atau putrinya telah berzina, begitu kecewanya kedua orang tuanya. Namun kekecewaan Allah Subhanahu wa taala melebihi dari kekecewaan kedua orang tua anak tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katira." Jikalau saja kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini menunjukkan banyak hal yang kita tidak ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ilmu yang kita belum pelajari, banyak amalan-amalan yang belum kita kerjakan, sehingga kalau kita ketahui, kalau kita pelajari, niscaya kita akan lebih takut oleh Allah, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih sedikit tertawa dan banyak menangis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka melalui mimbar khutbah singkat ini, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, taubat yang hakiki, taubat yang didasari dengan tekad yang kokoh, bukan taubat yang hanya sekedar diucapkan oleh lisan semata, namun tidak direalisasikan oleh qalbu dan dari kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.